Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala suratu shaffat. Di setiap surah ini Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala biasanya menyebutkan mufradat dari Al-Quran dengan tafsirannya. Surat As-Saffat, wa qala Mujahid ويقذفون بالغيب ويقلبون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان dari semua tempat ويقلبون من كل جانب دهورا يرمون mereka dilempari wasib daim senantiasa lazib artinya lazim terus menerus ta'tunana 'anil yamini ya'ni al-haqq yani kebenaran. Al-kufaru taquluhu lisyaitani gaulun. Baik. Orang-orang kafir mengatakan tentang syaitan gaul. Baik. Arti yang lainnya gaul itu waja'ul batn. Gaul ini barakallahu fikum biasanya orang-orang Quraisy mengatakan bahwa itu adalah syaitan yang menampakkan diri untuk para musafirin seakan-akan mereka adalah orang. Jadi, sehingga ketika diikuti maka orang itu akan tersesat. Juga gaul artinya waja'ul batn, rasa sakit yang ada di perut. Yunzabuna la yadhhabu uquluhum la tadhhabu uquluhum. Qarin artinya syaitan. Yuhra'una kahiyatil harwala yani berlari-lari kecil. Yazifuna an-naslan fil mashy yani berjalan agak cepat. Wa bainal jinnati nasaba. Ini potongan-potongan ayat barakallahu bikum. Qala kuffaru Quraisy al-malaikatu banatullah. Baik. Mereka orang-orang kuffar Quraisy mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga golongan yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Orang Nasara juga mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kufar Quraisy dahulu kala mereka juga meyakini bahwa Allah memiliki putri-putri yakni malaikat-malaikat. La haula wa quwwata illa billah. Wa ummahatuhum banatu sarawati al-jin dan ibu-ibu malaikat ini barakallahu bikum adalah sarawati al-jin dari kalangan jin. Wa qala ta'ala wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Walaqad alimatil jinna dan para jin pun sudah mengetahui bahwa mereka akan dihadirkan. Yakni yuh sayahduruna lil hisab atau sayuhdaruna. Mereka akan dihadirkan untuk dihisab. Diperhitungkan amalnya karena para jin ini juga mukallaf. Sama seperti manusia mukallaf diberi beban syariat. Sehingga harus dihisab nantinya. Usai hisab ini ditentukanlah di mana dia akan ditempatkan. Imma dia akan ditempatkan di dalam sorga langsung. Setelah itu, wa imma dia harus dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan di suatu saat dan dimasukkan ke dalam sorga. Wa imma kekal di dalam sorga selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Ibnu Abbas lanahnu saffun, sungguh kamilah makhluk-makhluk yang senantiasa bersaf saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani al malaika siratil jahim wa wasatil jahim. Baik. Yani pertengahan neraka jahim la syauban yukhlatu ta'amuhum wa yusatu bil hamim. Baik. Dicampuri makanan itu dengan hamim. Madhura matruda matruda, yani diusir. Baydun maknun al-lu'lu'ul maknun. Baik. Seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin yudzkaru bi khair, yani kami tetap ceritakan dan sampaikan berita mereka untuk umat-umat setelahnya sehingga dengannya mereka disebut dengan kebaikan-kebaikannya. Yastaskhirun tayyasharun, memperolok-olok. Ba'lan rabban al-asbab as-sama. Potongan-potongan kata ini kita bisa dapati barakallahu fikum maknanya secara detail kalau kita baca ayatnya dan tafsirnya barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala babun wa inna Yunus la minal mursalin, dan sesungguhnya Yunus termasuk dari kalangan para rasul. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأهل أن يكون خيرا من ابن متى. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa dia lebih bagus daripada ibnu Matta, yani Yunus ibnu Matta. Walaupun dan bagaimanapun seorang rasul, tetap mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang terbaiknya di zaman itu. Barakallahu fikum. Sehingga para rasul adalah orang-orang pilihan. Mereka lah khiyarun nas, sebaik-baik manusia. Sehingga kalaupun ada kesalahan, maka jangan pernah dan tidak ada seorang pun boleh mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Qala rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan ana khairun min ibni Matta, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan. Wa illa barakallahu fikum, kita tetap meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah sayyidu waladi Adam. Barakallahu fikum. Dan ucapan ini beliau ucapkan tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati. Kalau ini disandarkan kepada Rasulullah, yakni Muhammad. Misalnya kita mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus dan lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ungkapan yang seperti ini dilarang. Barakallahu fikum. Ya, walaupun barakallahu fikum kita sangat paham dan mengerti bahwa setiap nabi dan rasul itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى كذب Barang siapa yang mengatakan bahwa saya lebih baik daripada semata, maka dia telah berdusta. Qala rahimahullahu ta'ala surah Sad. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar qala haddathana Syu'bah 'anil 'Awwam qala sa'altu Mujahidan 'anil sajadah fi Sad qala su'ila Ibn Abbas fa qala ulaika alladhina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Aku bertanya kepada Mujahid tentang as-sajadah yang ada di dalam surah Sad. Qala su'ila Ibn Abbas, berkata Mujahid bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seseorang tentang masalah ini. Faqala ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadih. Di ayat ini wa kana Ibn Abbas yasjudu fiha. Ayat ini termasuk ayat sajadah. Orang disunnahkan untuk melakukan sujud padanya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad ibn Abdullah qala haddathana Muhammad ibn Ubaid at-Tanafisi anil Awam qala sa'altu Mujahidan an sajadati Sad. فقال سألت ابن عباس من أين سجدت أو ما تقرأ ومن ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به أمر نبيكم أن يقتدي به amara nabiyakum ayak tadi bihi fasajadaha Daud fasajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujab ajib al-qittu as-sahifatu wa huwa hahuna sahifatu al-hasanat. Wa qala Mujahid fi izzatin muazzin hakada al-millatul akhirah millatu quraish al-ikhtilaq al-kadhib al-asbab turuqus sama' fi abwabiha jundum ma hunalika mahzumun yani quraish ulaika al-ahzab al-qurunul madiyah fawaq rujuk kitana adabana ittakhadnahum sukhriya ahatana bihim ataraba amthal. Wa qala Ibn Abbas al-aidi al-quwah fil ibadah Al-Ansar Al-Basaru fi Amrillah Hubbal khairi an dikiri Rabbi Min dikri Baik. Hubbal khairi min dikri Rabbi, maksudnya demikian. Tafiqa mashan yamsahu a'raf al-khairi wa araqibiha al-asfad al-withaq. Mas ditanya radiyallahu ta'ala anhu min aina sajadta, yani di ayat mana yang engkau sujud tilawa padanya. Faqala aw ma taqra'u wa min durriyatihi Daud wa Sulaiman ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadi. Fakana Daud mimman amara nabiyakum ay yaqtariya bihi. Maka Daud termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Rasulnya untuk mengikuti Daud. fasajadaha Daud, fasajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujab ajib, yani aneh. Al-qittu, yani kittana. As-sahifa, lembaran-lembaran. Baik. Wahuwa hahuna sahifatul hasanat, lembaran-lembaran catatan amal kebaikan agamanya, keyakinannya orang Quraisy. Al-ikhtilaq, al-kadib, dusta, al-asbab, turukus sama fi abwabiha. Asbab di sini artinya jalan menuju langit. Jundum ma hunalika mahzum, yakni Quraisy. Ulaika al-ahzab al-qurunul madiyah, yakni umat-umat yang telah lalu. Fawaq, rujur, ini kembali. Kittana adabana, ittakhadnahum sukhriya, ahatana bihim. Baik. Atraba amthala, uruban atraba, yani semisal seumur. Waqala Ibn Abbas al-aidi al-quwah, al-aidi artinya al-quwah, kekuatan dalam beribadah. Karena ibadah butuh kekuatan. Barakallahu bikum. Baik. Sehingga orang bisa langgeng terus melakukannya, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Taib, al-basaru fi amrillah, al-ansar. Taib, hubbal khairi an dikir rabbi min dikri rabbi, tapi gamashan iya misawa araf al-khairi wa iraqa bihi wa araki biha. Ini batang-batang lehernya. Al-asfad al-withaq, belenggu. Qala rahimahullah ta'ala, bab habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yani rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai rabbku, habli mulkan, berikanlah aku kerajaan, kekuasaan yang tidak pantas lagi untuk engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Jadi, karena kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam sangatlah luas, dan beliau menundukkan sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk beliau perintah. Barakallahu bikum. Hewan-hewan dan jin. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala haddatsana Rauh wa Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم طيب. فذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي فرده خاسئا. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ifritan minal jin, sunya ifrit itu dari kalangan jin, atau jin itu adalah jenis ifrit itu adalah jenis jin. Jin juga berjenis-jenis. Ini yang terkuatnya dari kalangan jin ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyun amin. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmu min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi, aku akan mendatangkan kepada engkau singgasananya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Barakallahu fiikum. Wa qala alladziina utul ilma ayati wa qala alladzi indahu awi shalai. Ana bacakan tadi, lahu qad ila billah. Wa qala alladzi indahu min al-'ilmi ana atika bihi qabla an tayartadda ilayka tarfuk. Yang pertama adalah jin, jin ifrit ini yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasananya sananya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Dan berkata satunya, ada yang mengatakan orang saleh atau siapa, barakallahu fikum, dia mengatakan bahwa aku akan mendatangkannya kepada engkau sebelum matamu kembali dari berkedipnya. Kan orang berkedip ditutup matanya, sebelum dibuka itu barang sudah ada. Ini yani sekejap. Barakallahu fikum. Maka jin ifrit ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, liyaqta alayya shalah, untuk dia memutuskan salatku, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amkanani Allahu minhu, maka Allah memberikan kesempatan kepada aku, kemampuan aku untuk menangkapnya. Wa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid, dan aku telah berniatan untuk mengikatnya di tiang dari tiang-tiang masjid ini. Hatta tusbihu wa tanduru ilaihi kullukum, sampai kalian di pagi hari bisa melihatnya, bahwa inilah jin itu. Bahwa jin itu bisa dilihat, barakallahu bikum, kalau dia menampakkan diri. Barakallahu bikum. Fadzakartu qawla akhi Sulaiman, kemudian aku teringat ucapan saudaraku Nabiullah Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikanlah aku kekuasaan, kerajaan yang tidak lagi pantas untuk engkau berikan kepada siapapun setelah aku. Qala raw faraddahu khasi'a. Baik. Kemudian dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dina. Qala rahimahullahu taala, babun wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri. Qala rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir عن العمش عن أبي عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به. دخل علينا عبد الله بن مسعود, masuk menemui kami Abdullah bin Mas'ud, Dan beliau memberi nasihat, mengingatkan, ya ayyuhan nas, man alima syai'an faliyakul bih. Barang siapa yang mengetahui sesuatu dari ilmu, ilmu agama ini, syariat ini, kebenaran ini, petunjuk ini, faliyakul bih, maka silakan dia mengatakannya. Silakan dia menyampaikannya kepada orang. Barakallahu fikum. Karena ilmu harus disampaikan. Barakallahu fikum. Setelah kita mengilmuinya, kita mengamalkannya, berikutnya kita mendakwahkannya, kita mengajarkannya kepada orang-orang. Jadi, tidak boleh disembunyikan ilmu ini. Ilmu syariat ini, barakallahu bikum, karena diperintahkan untuk disampaikan. Man 'alima syai'an falyakul bih, wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak tahu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Baik. Allahu a'lam. Ini lebih pantas untuk dikatakan ketika kita tidak mengetahui memang. Baik. Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk dari ilmu seseorang adalah dia mengatakan Allahu a'lam pada perkara-perkara yang memang dia tidak tahu. Qala Allahu 'azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan wahai Rasul kepada mereka, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak meminta kepada kalian upah, tidak minta upeti, gaji. Baik. Atas ilmu yang disampaikan, atas petunjuk, atas nasihat yang diberikan. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri. Ya, ini kalau tidak tahu ya jawab tidak tahu. Dan ini termasuk ilmu. Wa sa'uhadditsukum 'anil dukhan. Dan aku akan sampaikan kepada kalian tentang ad-dukhan, yakni awan ini, masalah awan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Quraisyan ila al-Islam fa abta'u alaihi. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Fa abta'u alaihi, kemudian mereka pun enggan atau berlambat-lambat menerima ajakan itu, tawaran itu. Fa qala Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i Yusuf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma a'inni 'alaihim, ya Allah bantu aku atas mereka dengan engkau timpakan kepada mereka musim paceklik sebagaimana yang telah terjadi di zamannya Yusuf. Fa akhadathum sanah. Maka mereka pun tertimpa musim kemarau yang berkepanjangan, paceklik. Fahasat kulla syai', sehingga menghabiskan segala sesuatunya. Yang mereka simpan-simpan, yang mereka persiapkan, habis semuanya dengan musim itu. Hatta akalul maitah wal julud, sampai mereka harus memakan bangkai-bangkai dan kulit-kulit. Hatta ja'ala ar-rajulu yara bainahu wa bainas sama'i dukhanan minal ju', sampai salah seorang di antara mereka melihat antara dia dengan langit itu ada semacam awan. Minal ju', pandangan itu muncul karena rasa lapar yang sangat. Qala Allahu azza wa jalla, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adabun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka ini, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah di hari akan datang langit itu taib bidukhanin mubin dengan awan yang nyata. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim, yang meliputi manusia dan itu adalah azab yang sangat pedih. Qala fada'u rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Kemudian orang-orang Quraisy berkata, berdoa, rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Wahai Rabb kami, hilangkanlah malapetaka ini, bencana ini dari kami, adab ini dari kami, sesungguhnya kami telah beriman. Anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana bisa mereka mendapatkan peringatan itu padahal telah datang kepada mereka rasul yang memberikan keterangan dengan jelas dan mereka menentangnya. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengatakan, mu'allamun majnun, orang yang diajar-ajari lagi gila. Inna kashibul adzabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kami akan mengangkat azab ini dari kalian sesaat dan kalian akan tetap kembali kepada kejelekan kalian, kekufuran kalian. Barakallahu fikum. Atau arti yang lain bahwa kalian akan dikembalikan ke azab yang lebih besar. Afayakshibul adzabu yawmal qiyamati qala fakushifa thumma adu fi kufrihim faagadahumullahu yawma badr. Mereka berjanji akan mereka beriman tapi mereka mengingkari, sebagaimana Bani Israel sebagaimana Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalatu wassalam mengajak Fir'aun untuk beriman, akan tetapi Fir'aun enggan untuk mengikuti Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Setiap datang mukjizat, dia pun berjanji bahwa kalau kondisi ini hilang, maka dia pun akan beriman dan membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Baik, setiap datang atau muncul mukjizat yang Allah berikan kepada rasulnya, ya seperti dari darah misalnya, tufan, kumal, kutu, dafari', kodok, dan yang lainnya, barakallahu fikum, setiap ini muncul dan mereka tidak bisa menanganinya dan tidak bisa mereka mengelakkannya, maka mereka pun berjanji bahwa mereka akan beriman dan membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan Musa alaihissalatu wassalam. Akan tetapi setiap mukjizat ini selesai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengingkarinya. Tapi sama seperti orang-orang kafir Quraisy ini, mereka berjanji bahwa mereka akan beriman. Alapakushifa. Kemudian diangkatlah bencana itu atau azab itu atas mereka, thumma adu fi kufrihim. Kemudian mereka pun kembali kepada kekufuran mereka, fa akhadahumullahu yawma badr. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka di hari perang Badr, mereka bergelimpangan mati. Qala Allahu taala, yawma nabtushul batashatal kubra inna muntaqimun. Baik. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Wa qala Mujahid apa man yattaqi bi wajhihi yujarru ala wajhihi finnar. Jadi diseret pada wajahnya dalam api neraka. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Wa huwa qawluhu ta'ala apa man yulqa finnar khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamah. Yani ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa man yulqa finnar, apakah sama orang yang dilemparkan masuk ke dalam api neraka? Baik. Keadaan mereka lebih baik, apakah orang yang dilemparkan masuk ke dalam neraka keadaannya lebih baik ataukah orang yang beriman dalam keadaan aman dia masuk ke alam akhirat, ya'ti amina yawmal qiyamah di iwajin labs. Baik. Labs yani tersamarkan. Rajulan salaman li rajul salihan. Baik. Ya rajul salih. Mathalun li alihatimul batil wa ila al-haq. Perumpamaan untuk sesembahan yang batil dan sesembahan yang hak. Bisa ditengok kembali barakallahu fikum di surah Az-Zumar. Wa yukhawifunaka billadhina min dunihi. Bil authan, mereka menakut-nakuti engkau dengan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni patung berhala mereka. Mereka menakut-nakuti kalau kalian berlaku ini maka berhala ini akan murka dan melaknat kalian. Kalian akan demikian dan demikian. Khawalna a'tayna, ya apa yang kami berikan kepada mereka. Walladhi ja'a bisidqi, yakni Al-Qur'an. Tayyib. Yang datang membawa Al-Quran, wasaddaqa bihi dan membenarkannya. Al-mu'min yaji'u yawmal qiyamati yaqulu hadzal ladzi a'taitani amiltu bima fihi. Orang-orang beriman nanti di hari kiamat datang sambil mengatakan hadzal ladzi a'taitani, inilah yang engkau berikan kepadaku. Dan aku beramal dengan apa yang ada padanya. Mutasyakisun ar-rajulu syaks asyakisu al-'asr alladhi la yarda bil insaf. Baik. Al-'asr alladhi la yarda bil insaf. Wa rajulan salama yuqalu saliman saliha. Baik. Ini perbedaan dua jenis manusia ini barakallahu fikum. Isma'azzat nafarat. Ya ini merinding atau berpaling. Bima fazatihim minal fawz. Keberhasilan hafina atafu bihi, mengelilingi. Mutifina bihafafihi bijawanibihi. Baik. Mengelilinginya. Mutasyabihan laysa minal ishtibah, walakin yushbihu ba'duhu ba'da fit tasdiq. Barakallahu bikum. Kita ambil faedah dari surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketujuh, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Kalau kalian semuanya kafir menentang, maka Allah tidak butuh kalian. Kekafiran kalian itu ya kejelekannya atas kalian sendiri. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan kalau kalian bersyukur maka Allah meridhai kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak akan ada seorang pun yang memikul beban dosa orang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbikum kuntum ta'malun. Kemudian kalian dikembalikan kepada Rabb kalian dan menyampaikan kepada kalian apa yang dulunya pernah kalian lakukan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dalam dada. Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kalau kita tobat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum qala ya'la inna Sa'id ibn Jubair akhbara ibn Abbas anna nasa min ahli syirki kanu qad qatalu wa aktharu wa zanau wa aktharu فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. Berkatanya Abbas, ada orang-orang dari kalangan musyrikin, kanu qad qatalu wa aktharu, dulunya mereka telah membunuh dan banyak membunuh. Wa aktsarul qatl. Wa zanaw wa aktsaru, dan mereka berzina dan memperbanyak zinanya. Sering, artinya sering melakukannya. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan mengatakan innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasan. Sungguhnya apa yang kau ucapkan dan engkau ajakkan orang-orang kepadanya adalah kebaikan. Sangat bagus. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah, seandainya saja engkau mengkhabarkan kepada kami bahwa apa yang telah kami lakukan dahulu kala ada penghapusannya, ada ampunannya. Fanazala, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun. Dan adapun orang-orang yang tidak menyeru, memanggil, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang lain. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hak. Wa la yaznun. Baik. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawm al-qiyamah wa yukhlid fihi muhana illa man taba wa amana. Wa nazala, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batasnya, yang menganiaya dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Jadi orang tidak perlu putus asa. Yang ada adalah ar-raja, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setelah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani syarat-syarat taubat. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengampuni kita. Baik. Tentunya setelah kita memenuhi syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nadam, yakni al-ikhlas pertama kali. Karena taubah termasuk ibadah, maka dibutuhkan keikhlasan, bukan cuma sekedar berhenti atau gara-gara yang lainnya, tapi karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian an-nadam ya al-ikhla, menghentikan, menjauhi, berkeluar, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kemudian an-nadam, menyesali perbuatan itu. Barakallahu fikum. Kemudian al-azmu alla ya'uda fihi, berazam untuk tidak lagi kembali melakukan dosa itu. Tapi syarat berikutnya disebutkan para ulama kita adalah dia tobat di saat masih diterimanya tobat. Artinya pintu tobat masih terbuka untuknya. Yani selama dia masih hidup, maka silahkan dia, barakallahu fikum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum gara-gara atau sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.